Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa yama shalal ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Pada pembahasan di malam hari ini masih kita bacakan risalah dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah yang menjelaskan tentang seputar al-ilm fadluhu wa syarafuhu. Ilmu syar'i keutamaannya dan kemuliaannya. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan al-wajhur rabi', sisi yang keempat dari beberapa sisi-sisi yang menjelaskan tentang keutamaan dan kemuliaan yang dimiliki oleh ilmu syar'i tersebut. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan pada sisi yang keempat atau keutamaan yang keempat dari kemuliaan, keutamaan ilmu syar'i. Kemarin telah kita sebutkan dan kita bacakan zuhurul haq li ahli al-ilm. Seseorang yang mempelajari ilmu akan bisa melihat al-haq sebagai al-haq. Nampaknya al-haq di sisi mereka ahli al-ilm. Ini termasuk dari keutamaan yang demikian besar dengan ditampakkannya oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka para ulama, kepada ahli ilm al-haq, kebenaran tersebut. Dalam keadaan kita mengetahui bahwasanya kebenaran itu satu, al-haq wahid la yata'addad, kebenaran itu satu dan tidak berbilang. Dalam keadaan lawan dari kebenaran demikian banyak, ragam dan macamnya. Kebenaran satu, ahlil haq hanya satu, sementara lawannya demikian banyak, ragam dan macamnya. Ini menunjukkan kepada kita kunci keselamatan seseorang dari kebatilan adalah dengan dia mempelajari al-ilm, adalah dengan dia mendalami ilmu asyari. Naam. Sehingga tatkala seseorang jauh dari al-ilm, jauh dari ahli al-ilm, maka akan menyebabkan dirinya terjatuh ke dalam sekian banyak kebatilan dan kebatilan, kesesatan dan kesesatan. Sebab musabab, kalau kita mengaca pada kisah kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, sebab musabab kenapa mereka melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah, kenapa mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, Watsuwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr, kenapa mereka menyembah kelima berhala tersebut. Di antara penyebabnya adalah disebabkan karena halaka ulaik wa nusyal ilm, binasanya orang-orang yang membuat patung-patung tersebut. Di awal kali membuatnya adalah dalam rangka untuk menyemangati mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Binasa orang-orang yang membuat patung-patung tersebut dengan tujuan yang kita sebutkan, sehingga yang ada adalah generasi setelah mereka. Manusia al-ilm, dan disebabkan karena dilupakannya al-ilm, manusia jahil terhadap al-ilm, sehingga disembahlah oleh orang-orang yang jahil tersebut kelima berhala yang dibuat oleh generasi sebelum mereka, Wat, Suwa, Yaghuts, Ya'uq dan Nasr. Sehingga benar seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah di dalam syairnya, al-jahlu qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani. Al-jahlu qatil, kejahilan adalah sesuatu yang bisa mencelakakan, membunuh pemiliknya. Wa shifa'uhu amrani, sementara obatnya itu ada dua perkara, fit tarkibi muttafiqani, yang tersusun dan saling berserikat, bersepakat antara satu dengan yang lain, tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, harus dimiliki keduanya agar seseorang terselamatkan dari bahaya kejahilan tersebut. Yang pertama kata beliau rahimahullah, ilmun min kitabin aw min sunnatin, al-ilm, ilmu yang diambil dari Al-Quran, kitab Allah Azza wa Jalla, aw sunnatin, ataukah ilmu yang diambil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah sebab seseorang terobati dari penyakit al-jahl adalah dengan mereka mempelajari Al-Quran, dipelajari tafsirnya, dipelajari maknanya. Yang kedua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia pelajari. Dia buka kitab-kitab hadis, dia buka, dia baca Sahih Al-Bukhari, baca Sahih Muslim, dia pelajari isi dari hadis tersebut dengan penjelasan mereka, para imam-imam salaf, imam-imam terdahulu. Naam, itu obat yang pertama. Watabibu zaka, dan tabibnya kata beliau al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, alimun rabbani, adalah seorang alim yang rabbani. Sama seperti halnya seseorang mengkonsumsi obat-obat kimia. Obat-obat kimia tersebut ketika diminum oleh seorang yang sakit, dengan izin Allah Azza wa Jalla akan bisa sembuh dari penyakitnya, akan memiliki manfaat yang besar dari dia mengkonsumsi obat tersebut. Namun yang namanya obat harus sesuai dengan resep dokter, ya kan? Harus sesuai dengan resep dokter. Bahkan sebagian obat-obat tidak diperkenankan seseorang menjual belikannya secara bebas kecuali harus dengan resep dokter. Ketika ada resep baru dikasih obat tersebut. Nah, obat harus sesuai dengan resepnya, harus sesuai dengan bimbingan seorang dokter yang memiliki keahlian di dalam mengkonsumsi penggunaan obat tersebut. Nah, di dalam mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, juga seseorang membutuhkan adanya tabib, adanya pembimbing, adanya seseorang yang bisa membimbingnya, yang bisa menjelaskannya, menerangkannya, dan yang membimbingnya dan memberikan penjelasan kepada dirinya adalah alimun rabbani, seorang alim yang rabbani, seorang alim yang benar-benar faham tentang Al-Quran dan tentang sunnah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Sehingga sisi yang keempat yang dibawakan oleh al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah adalah sisi yang demikian besar yang menjelaskan tentang keutamaan yang dimiliki oleh al-ilm dan ahli al-ilm. Tayyib, kita bacakan al-wajhul khamis, sisi yang kelima. Kata beliau rahimahullah, ahlul zikri hum ahlul ilm. Ahlul zikir yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran penyebutan ahlul zikir, hum, mereka, kata al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, adalah ahlul ilm, mereka para ulama, para ulama, ahlul zikir yakni ahlul ilm. Al-ilmu disebutkan dengan az-zikir, menunjukkan ketika seseorang mempelajari ilmu asy-syar'i sama dengan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia pelajari Al-Quran, ia pelajari sunnah, sama dengan dirinya berzikir mengingat Allah Tabaraka wa ta'ala. Nah, bahkan Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Siapakah seseorang yang paling bagus ucapannya dibandingkan mereka orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jal. Ad-da'wah ilal ilm disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya kalimat yang terbaik di sisi Allah Azza wa Jalla. Lebih baik dibandingkan berzikir, lebih baik dibandingkan seorang bertasbih, bertakbir, dan yang semisalnya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Karena itulah ketika kita membaca biografi mereka para imam-imam salaf, di antaranya biografi semangatnya al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah di dalam menimba al-ilm. Pernah satu ketika beliau menyebutkan, saya tidak melakukan sholat di hari ini kecuali sholat fardu saja. Saya tidak melakukan sholat di hari ini kecuali hanya sholat fardu saja. Beliau tinggalkan sholat-sholat sunnah karena beliau tersibukkan di hari tersebut untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan gurunya, sehingga beliau lebih mengutamakan al-ilm dibandingkan ibadah-ibadah selainnya. Di awal pembahasan telah kita sebutkan perkataan al-imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, bahwasanya keutamaan pahala yang dimiliki atau dijumpai pada thalabul ilm itu menandingi amalan-amalan sunnah yang lainnya. Al-ilmu la yu'adilhu syai', ilmu dari sisi pahala keutamaannya tidak ada satupun amalan-amalan yang bisa menyainginya, yang bisa menandinginya. Naam. Yang bisa menyaingi, yang bisa menandinginya. Ini ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Sehingga ahlu zikir adalah mereka ahlu al-ilm. Bukan yang dimaksud dengan ahlu zikir dengan penjelasan yang tadi disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah adalah seorang yang banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, baik bertasbih atau bertakbir, walaupun dari satu sisi pada lafaz-lafaz tersebut memiliki keutamaan. Tapi apabila disebutkan ahlu zikir, maka yang dimaksudkan dengan ahlu zikir tersebut adalah mereka para al-ulama. Mungkin kita pernah mendengarkan kisah seseorang yang membunuh 99 jiwa. Ketika dia bunuh 99 jiwa manusia, terbesit di dalam hatinya penyesalan dan ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun mendatangi penduduk satu negeri, satu kaum. Bertanya kepada mereka, siapakah di antara mereka seseorang yang bisa menjawab keinginannya dan pertanyaannya. Maka ditunjukkanlah kepada penduduk negeri tersebut ke seorang abid, seorang yang sehari-harinya disibukkan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun bukan sebagai seorang yang alim. Sehingga ada abid namun dia jahil, dia bukan sebagai seorang yang alim yang berilmu, tapi ada pula seorang yang alim, yang alim. Falhasil, ketika sang pembunuh ini mendatangi sang abid dan menyebutkan tentang keinginannya, demikian pula perbuatan yang dia lakukan membunuh 99 jiwa manusia tanpa hak, maka di sisi sang abid tersebut dia pandang bahwasanya perbuatannya adalah perbuatan yang besar. Akhirnya dia mengatakan, tidak ada tobat bagimu. Maka marahlah sang pembunuh ini dan dibunuhnya oleh dirinya sang abid tersebut, sehingga lengkaplah seseorang yang manusia, jumlah manusia yang dia bunuh adalah 100 jiwa. Ketika dia membunuh sang abid, muncul kembali keinginan dirinya untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Hingga dia mendatangi penduduk satu negeri dan ditunjukkanlah oleh mereka seorang alim. Baru kemudian ketika dia mendatangi sang alim, maka sang alim ini membimbing dirinya dengan al-ilm. Ia mengatakan, engkau bisa mendapatkan ampunan dari sisi Allah Azza wa Jalla, dan Allah akan mengampuni taubatmu dengan engkau berhijrah dari kampung halamanmu dan mendatangi satu kaum yang di kaum tersebut engkau akan menjumpai banyak di antara penghuninya yang saleh, dan dia diminta untuk beribadah kepada Allah bersama penduduk yang ada di negeri tersebut. Ini kisah yang panjang yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Ini menunjukkan perbedaan antara al-'abid dengan al-'alim. Perbedaan dengan sang 'abid dengan sang al-'alim. Naam. Kita bacakan penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, annahu subhanahu amara bisu'alihim warruju'i ila aqwalihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para hambanya untuk bertanya kepada mereka ahlu zikir, yaitu ahlul ilm, warruju'i ila aqwalihim, dan kembali ke perkataan-perkataan mereka para ulama, sebagaimana para sahabat Rasul. Ketika mereka berselisih, mereka menjadikan hakim mereka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah wafatnya Rasul, yang mewarisi warisan Rasul adalah mereka para ulama, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris ilmu yang dimiliki oleh para nabi, nabi Allah azza wajal. Sehingga Allah perintahkan seseorang untuk kembali kepada ahli zikir, untuk bertanya kepada mereka para al-ulama. Naam. Wa ja'ala dhalika kasyahadati minhum. Dan Allah menjadikannya demikian seakan-akan seperti persaksian dari mereka. Faqala, Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah sebutkan dengan lafaz fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahla dzikir apabila kalian tidak mengetahuinya. Yang dimaksud ahlu dzikir di sini adalah mereka para al-ulama. Wa ahlu dzikri hum ahlul ilm, dan ahlu dzikir di dalam ayat ini maksudnya adalah mereka ahlul ilm, para ulama. Bima unzila ala al-anbiya, para ulama yang mengetahui ilmu yang Allah turunkan kepada para nabi, nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Rasul sebutkan al-ulama warathatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi, nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyarul ikhwah rahimani wa rahmakumullah, demikian besar keutamaan yang dimiliki oleh al-ilm dan ahli ilm, hingga Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan seorang yang jahil untuk bertanya kepada mereka para al-ulama, dan Allah merekomendasi jawaban sang alim tersebut. Naam. Jawaban yang disertai dengan al-ilm, hujah-hujah yang ia pelajari dari kitab Allah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga di antara penjelasan yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, beliau menyebutkan seseorang yang mengikuti perkataan mereka para ulama bukan dikatakan sebagai seorang yang muqallid, bukan dikatakan sebagai seorang yang taklid. Ketika dia mengikuti penjelasan bimbingan mereka ahli ilm, namun dikatakan taklid ketika dia mengikuti pendapat seseorang yang tidak didasari dengan al-ilm, yang tidak didasari dengan al-ilm. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menyebutkan dalam salah satu perkataannya yang masyhur, iyyaka an tatakallama wa laisa min waraika imamun. Jangan kamu sekali-kali berani berucap, berkata-kata dalam keadaan tidak ada di belakangmu tersebut seorang imam. Jangan engkau berucap, berkata dalam keadaan tidak ada di belakangmu seorang imam. Hingga disebutkan oleh mereka para ulama, di antaranya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hingga dalam bab khilaf. Hingga dalam bab khilaf. Contohnya dalam babul wudu terjadi khilaf di antara mereka para ulama dalam bab ini, menjadi empat pendapat. Menjadi empat pendapat. Maka jangan sekali-kali kita menyebutkan ada pendapat yang kelima, tapi harus merojihkan mana di antara empat pendapat tersebut yang menurutmu paling rajih. Sehingga jangan membuat pendapat yang baru yang tidak ada seorang pun di antara para ulama sebelum kita yang berpendapat dengan pendapat tersebut. Demikian hingga penjelasan yang disebutkan oleh Al-Allamah Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan demikian besar keutamaan yang dimiliki oleh mereka para al-ulama. Naam. Sehingga bukan yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla adalah seorang yang banyak berzikir. Seorang yang banyak berzikir. Terkadang seseorang tertipu dengan penampilan. Ya kan? Ketika melihat seorang terlihat pada dirinya tanda-tanda zuhud, tanda-tanda dia sering berzikir, akhirnya dijadikan standarisasi oleh banyak di antara kaum muslimin bahwasanya dia adalah seorang yang alim, sehingga diangkatlah posisi seorang yang jahil ini seakan-akan sama seperti seorang yang alim. Ini musibah. Yang demikian menyelisihi bimbingan Allah dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyebutkan dalam hadisnya, ala sa'alu hina jahilu fa inna shifa'al 'ayyi su'alu. Tidakkah mereka itu bertanya ketika mereka jahil? Karena sesungguhnya obat bagi seorang yang jahil adalah dengan dia bertanya. Bertanya kepada ahli zikir, ahli ilm, yaitu mereka para al-ulama. Kemudian yang selanjutnya kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, al-wajhus sadis, sisi yang keenam, asyhadatu lahum wal istishhadu bihim. Asyhadatu lahum wal istishhadu bihim. Membuat asyhadatu lahum, bersaksi untuk mereka, yaitu ahli ilm, dan mengambil saksi dari mereka para al-ulama. Allah Azza wa Jalla mempersaksikan persaksian mereka ahlul ilm dan menjadikan persaksian mereka sebagai saksi yang benar. Ini menunjukkan keutamaan yang dimiliki oleh mereka para al-ulama. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, annahu subhanahu syahida li ahli al-ilm. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mempersaksikan untuk ahlul ilm. Syahadatan dengan bentuk persaksian, fi dhamaniha al-istishhadu bihim ala sihhati ma anzalallahu ala rasulih. Yang terkandung di dalam persaksian tersebut, meminta persaksian mereka ahlul ilm untuk mendasari benarnya apa yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menjadikan persaksian ahlul ilm sebagai bentuk persaksian yang menjelaskan tentang benarnya apa yang telah Allah tabaraka wa ta'ala turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah sebutkan dalam Al-Quran, mereka para ulama yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan ahlul kitab yang benar-benar mengetahui kitab Taurat dan kitab Injil serta penjelasan-penjelasan nabi-nabi mereka Naam, adalah orang-orang yang mengetahui dengan sebenar-benarnya kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Faqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat yang ke-114, "Wallazina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzilum mir rabbika bil haqq fala takunanna minal mumtarin." Dan orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab dari Ahlul Kitab, Al-Yahud dan An-Nasara, mereka mengetahui bahwasannya itu adalah sesuatu yang Allah turunkan, bahwasannya itu adalah sesuatu yang diturunkan dari Rabbmu dengan benar. Maka janganlah engkau menjadi seperti mereka, orang-orang yang ragu. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menjadikan persaksian Ahlul Kitab yang benar-benar mengetahui kitab Allah Azza wa Jalla, kitab Taurat dan kitab Injil, adalah persaksian yang benar-benar menunjukkan tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan keutamaan al-ilm. Dengan ilmu akhirnya seorang bisa melihat kebenaran yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan ketika seseorang berada pada kejahilan, maka di sisinya akan terlihat al-haq sebagai sesuatu yang samar. Bahkan sebaliknya, wal'iyadzabilah, dia akan sangat memungkinkan baginya melihat al-batil sebagai al-haq. Demikian pula ahlil haq terlihat samar di sisinya, adapun ahlil batil terlihat di sisinya sebagai ahlil haq. Wal'iyadzabilah, wal'iyadzabilah. Nah, dan bila kita melihat kebanyakan sebab-sebab munculnya penyimpangan, munculnya perkara-perkara yang baru di dalam Islam, terjatuh ke dalam sekian banyak kesalahan-kesalahan, adalah disebabkan karena faktor al-jahl, jahilnya seseorang dari ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kita bacakan sisi yang selanjutnya, al-wajhu sadi', sisi yang ketujuh, imanu ahlil ilm, imannya ahlul ilm, imannya ahlu al-ilm. Kita jelaskan penjelasan beliau rahimahullah, kita sebutkan dan kita bacakan penjelasan beliau rahimahullah. Annahu subhanahu salla nabiyyahu biiman ahli al-ilmi bihi wa amarahu alla ya'ba'a bil jahilina shay'a faqala wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul 'ilma min qablihi idza yutla 'alayhim yakhruna ila al-azqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam keimanan yang dimiliki oleh mereka ahlul ilm, berbeda dengan keimanan yang dimiliki oleh orang-orang selain dari ahlul ilm. Wa amarahu alla ya'bah bil jahilina syai'a, dan Allah azza wa jalla memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk tidak menghiraukan sama sekali keadaan mereka orang-orang yang jahil. Ketika Rasul berdakwah, beliau melihat ada di antara kaumnya yang kufur, ada di antara kaumnya yang mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun Allah ingatkan, ada pula di antara mereka ulul ilm, orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka al-ilm, mereka faham dan meyakini dengan sebenar-benarnya kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Faqala ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra tentang perihal keadaan sebagian di antara ahlul kitab yang Allah azza wa jalla berikan kepada mereka al-ilm. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an kami turunkan kepada manusia itu secara bertahap. Satu surat lanjut ke surat yang berikutnya, satu ayat lanjut ke ayat yang setelahnya. Tidak Allah Azza wa Jalla turunkan sekaligus dari ayat yang pertama sampai terakhirnya. Tapi Allah turunkan bertahap kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin, agar engkau ya Rasul membacakan ayat yang kami turunkan kepada manusia itu secara bertahap, tidak sekaligus turun ayat ini disampaikan oleh Rasul. Pada kali yang setelahnya turun lagi ayat yang lainnya, dan Rasul secara bertahap menyampaikan kepada nabinya, kepada umatnya. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan Al-Qur'an itu secara bertahap, ayat per ayat, satu surat ke surat yang berikutnya. Qul aminu bihi aw la tu'minu, katakanlah kalian beriman dengannya atau tidak beriman, kata Allah Azza wa Jal. Karena orang-orang kafir seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Furqan, mereka menginginkan agar supaya Al-Quran tersebut diturunkan oleh Allah jumlatan wahida, sekaligus. Sekaligus. Nah, itu keinginan mereka orang-orang kafir. Sehingga ketika Al-Quran diturunkan dia bertahap, mereka mengingkarinya. Mereka mengingkarinya dan tidak mengimaninya, bahkan mendustakannya. Allah katakan dalam ayat ini, katakanlah kalian mengimaninya ataukah tidak mengimaninya. Dan Allah ingatkan, innallazina utul ilma min qablihi, sesungguhnya keadaan orang-orang yang Allah berikan kepada mereka al-ilm sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebelum turunnya Al-Qur'an dari kalangan ahlul kitab. Idza yutla alaihim yakhiruna ila al-azqani sujjada, apabila dibacakan ayat-ayat ini kepada mereka, kata Allah azza wajalla kepada ahlul kitab, mereka akan langsung sujud tersungkur dan akan mengatakan, subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula, maha suci rabb kami, sesungguhnya janji dari rabb kami adalah benar-benar terjadi, Allah azza wajalla akan mewujudkan janjinya. Ini menunjukkan demikian keadaan ahlul ilm, hingga dari kalangan ahlul kitab ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Azza wa Jal, mereka melihat itu adalah sebagai kebenaran. Dalam ayat yang lainnya disebutkan tafidu, apa itu, berlinang air matanya dengan air yang membasahi mata-mata mereka tersebut, karena melihat bahwasanya ayat-ayat yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ayat-ayat yang benar. Tidak ada keraguan padanya. Naam. Wa hadza syarafun 'azimun li ahli al-'ilm. Ini menunjukkan keutamaan yang demikian besar yang dimiliki oleh ahli ilm, hingga keimanan ahli ilm Allah jadikan di dalam ayat tersebut sebagai keimanan yang patut untuk dicontoh, patut untuk kemudian ditiru oleh orang-orang selain dari mereka. Naam. Wa tahtahu anna ahlal 'ilm ahlahu al-'alimun. Al-'alimun qad 'arafuhu wa amanu bihi wa saddaqu fa sawa'un amana bihi ghairuhum am la. Dan di bawahnya kita mengetahui bahwasanya ahlul ilm yang mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengamalkan al-ilm dan mengetahui al-alimun, yang mengetahui al-ilm, Qad arafuhu, mereka mengetahui itu adalah kebenaran dari sisi Allah. Wa amanu bihi, dan mengimaninya. Wa saddaqu, dan membenarkannya. Fasawa'un amana bihi ghairuhum amla, apakah orang-orang selain mereka itu mengimaninya atau tidak. Ini sesuatu yang tidak perlu untuk diperhatikan. Naam. Sehingga dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala memuji ahlul ilm dengan keimanan yang mereka miliki tersebut. Tajib, kita bacakan al-wajhu tsamin, sisi yang ke-8. Al-kitabu ayatun bayyinatun fi suduri ahli al-ilm. Al-kitab, kitab yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatun bayyinat, adalah ayat-ayat yang jelas. Fi suduri ahli ilm, di sisi mereka ahlul ilm. Ayat yang jelas, yang gamblang, di sisi mereka ahlul ilm. Ini termasuk dari keutamaan yang besar. Dengan sebab al-ilm, seseorang akan bisa dengan jelas memahami dan mengerti ayat-ayat yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Menunjukkan tanpa al-ilm, tanpa ilmu, seseorang akan sulit untuk memahami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga di dalam surah Ali Imran, di awal-awal surah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan keadaan mereka ar-rasikhun fil ilm, yang mengimani seluruh ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala, baik yang muhkam atau yang mutasyabihat, baik yang muhkam, yang jelas, atau yang samar. Mereka mengatakan amanna bihi kullum min indi rabbina, kita mengimani itu seluruhnya karena masing-masingnya itu berasal dari Rabb kami. Allah sebutkan dalam konteks pujian kepada ahlul ilm, ar-rasikhun fil ilm. Kita bacakan penjelasan dari al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, annahu subhanahu madaha ahlul ilm. Allah subhanahu wa ta'ala memuji ahlul ilm. Wa asna alaihim, dan menyanjung mereka. Wa syarrafahum bi an ja'ala kitabahu ayatin bayyinatin fi sudurihim. Allah memuliakan ahlul ilm ketika Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan bahwasanya kitab sucinya yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan sebagai kitab yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang jelas di sisi mereka ahlul ilm. Allah jadikan kitab Al-Quran sebagai ayat-ayat yang jelas di sisi mereka ahlul ilm. Wahadhihi khasatun wa manqabatun lahum duna ghairihim. Keutamaan ini adalah keutamaan yang khusus dimiliki oleh ahlul ilmi saja, sehingga seorang yang tidak memiliki ilmu tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Karena itulah kita diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada mereka, para ulama. Ketika kita jahil di dalam memahami ayat Al-Quran, bertanyalah kepada mereka, para ulama, yang jelas di sisi mereka seluruh ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa manqabatun lahum, dan di dalam penjelasan ini sebagai keutamaan untuk mereka, para ulama, bukan orang selain mereka. Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut. Naam. Allah sebutkan dengan lafaz, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhuttuhu bi yaminika idzan lartabal mubtilun." Dan apa saja yang kamu baca, naam, berupa Alkitab, Wala takhutuhu biyaminik, dan apa saja yang kamu tulis dengan tangan kanan, dengan tangan kananmu ya Muhammad. Idzan lartabal mubtilun, melainkan akan menyebabkan orang-orang yang memiliki kebatilan menjadi ragu tentang apa yang dibacakan oleh Rasul dan ditulis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm, bahkan itu seluruhnya adalah ayat-ayat yang jelas di sisi mereka, orang-orang yang Allah berikan kepada mereka al-ilm. Wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun, dan tidak ada seseorang pun yang mengingkari ayat-ayat kami melainkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Sehingga disebutkan pula di dalam surah Al-Ankabut, wa ma yaqiluha illa al-alimun, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan permisalan-permisalan kepada hambanya, Allah katakan tidak ada yang mengetahui permisalan-permisalan tersebut, terkandung di dalamnya kebenaran dan pelajaran yang berharga dari sisi Allah Azza wa Jalla, melainkan mereka al-alimun, orang-orang yang memiliki al-ilm. Naam. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa sawa'un kana al-ma'na an al-Qur'an mustaqirun fi suduril ladzina utul 'ilm thabitun fiha mahfuzun wa huwa fi nafsihi ayatun bayyinat fayakunu qad akhbara 'anhu bi khabarain. Beliau menyebutkan pada lafaz ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul 'ilm memiliki dua makna. Makna yang pertama, beliau menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an adalah sesuatu yang ditetapkan oleh dada-dada mereka, orang-orang yang Allah berikan kepada mereka al-ilm. Thabitun fiha, kuat di dada-dada mereka. Mahfudun, terjaga ayat-ayat tersebut. Wa huwa fi nafsi ayatun bayyinat, pada yang di dalamnya terdapat ayat yang bayyinat, ayat yang jelas. Fayakunu qad akhbaru anhu bi khabarain, sehingga Allah khabarkan darinya dua khabar. Yang pertama, annahu ayatun bayyinat, itu adalah ayat-ayat yang jelas. Yang kedua, annahu mahfuzun mustaqirrun thabitun fi suduril ladzina utul ilm. Makna yang pertama, bahwasanya ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang jelas dan terjaga, menetap, kuat di dada-dada mereka, orang-orang yang Allah berikan kepada mereka al-ilm. Ini makna yang pertama. Au kana al-ma'na, ataukah makna yang kedua, annahu ayatun bayyinatun fi sudurihim ay kaunuhu ayatin bayyinatin ma'lumun lahum, artinya ayat itu adalah ayat yang jelas diketahui oleh mereka para ulama. Thabitun fi sudurihim, ditetapkan oleh dada-dada mereka. Wal qawlani mutalazimani laisa bimukhtalifain, kedua ucapan ini adalah ucapan yang benar, saling bersinergi antara satu dengan yang lainnya dan tidak ada perselisihan padanya. Wa ala taqdiri fahuwa madhun lahum wa thana'un alaihim fi dhamanihi al-istishhadu bihim fata'ammalhu. Namun berdasarkan dua persepsi makna yang tadi disebutkan, itu seluruhnya adalah pujian kepada ahlul ilm dan sanjungan kepada mereka yang terkandung di dalamnya persaksian terhadap mereka para ulama, sehingga hendaklah engkau memperhatikannya, kata al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Al-muhim, pada al-wajhu tsamin, sisi yang kedelapan yang beliau uraikan dan beliau jelaskan, menjelaskan kepada kita termasuk dari keutamaan al-ilm akan menyebabkan dengan ilmu tersebut seseorang melihat ayat-ayat Allah sebagai ayat-ayat yang jelas, yang dengannya semakin kuat di dada-dada seseorang yang memiliki al-ilm dan menetap di dada-dada tersebut, dan bertambah keimanan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang demikian tidak dimiliki oleh mereka seorang yang jahil. Wallahu a'lamu bishawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan pada pembahasan di malam hari ini, sisi yang ke-9